إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس. Kita berada pada tanggal 19 Jumadal Ula 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 April 2014 di Ma'had Abi Hurairah Rawang, yang kita berkumpul di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian saling memberi wasiat kebenaran dengan al-haq, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat dengan kesabaran dalam berpegang teguh dan menjalani al-haq. Itulah gambaran majlis kita. Majlis at-tawasi bil-haqqi wa at-tawasi bis-sabr. Majlis ini pula insyaAllah sebagai bentuk upaya kita berta'awun, saling menolong, mempertahankan Islam, mempertahankan iman, mempertahankan sunnah, yang semua itu adalah bagian daripada ta'awun yang Allah perintahkan dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Kalau kebetulan saya berada di hadapan antum menyampaikan materi tausiah, bukan makna inna ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Saya sangat butuh dibantu oleh antum. Sebagaimana sebagian antum dengan sebagian yang lainnya sangat membutuhkan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya tidak bisa terlepas dari kebutuhan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duha ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang satu. Bagian tertentu dari bangunan itu memperkuat bagian yang lainnya. Ketika salah satu atau sebagian dari bangunan itu yang kita termasuk di dalamnya. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimuhim. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tadaa'a sa'irul jasad bil ummati was-sah. Perumpamaan kaum mukminin sebagian mereka dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Jika ada sebagian anggota tubuh yang sakit, maka akan seluruh tubuh yang lainnya bersolidaritas peduli terhadap bagian tubuh yang sakit tersebut. Hingga akhirnya bentuk solidaritas tidak bisanya dia tidur di malam hari. Bagian tubuh yang lainnya ikut menemani di malam hari tersebut. Anggota tubuh yang sakit menemani, bahkan bagian tubuh yang lainnya mengalami panas, suhu tubuh yang meningkat dikarenakan sebagian tubuh tersebut sakit. Demikian perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ketika kita melihat saudara kita sakit pada akidahnya, sakit pada manhajnya, sakit pada ibadahnya, sakit pada akhlaknya, maka kita bersedih, kita peduli, kita mencurahkan waktu, pikiran, bahkan hati kita untuk membenahi saudara kita yang sakit sebagai bentuk satu kesatuan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis ini diharapkan bagian dari upaya kita mewujudkan hadis Rasul yang pertama maupun yang kedua ini. Majelis ini pula sebagai bentuk upaya kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan, teguran, nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nasihat, teguran itu bermanfaat. Nasihat dengan segala bentuknya. Baik nasihat itu dalam bentuk isyarat-isyarat yang bisa difahami atau terpaksa yang diharapkan bisa difahami. Baik dengan suara yang rendah, yang halus, ataupun terpaksa dengan suara yang sedikit tinggi, semua itu nasihat bermanfaat untuk orang yang beriman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Bentuk tausiah yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan itu saya tujukan untuk saya pertama dan utama, kemudian antum semuanya. Ketahuilah bahwasanya seluruh ibadah kita yang zahir maupun yang batin, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh kita, ibadah hati, semuanya sangat ditentukan keberhasilan atau kegagalannya oleh yang namanya al-ikhlas. Ikhlasun niyah punya pengaruh yang sangat besar terhadap pertama keberhasilan amalan seorang hamba. Apakah dia akan menjadi amalan makbulan yang bermanfaat untuk dia di yaumil qiyamah, ataukah dia akan menjadi amalan mardudan ala sahibih, menjadi amalan yang tertolak kepada pelakunya dan hanya tidak bermanfaat, merugikan pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan itu akan bernilai ibadah atau ternyata tidak sedikit pun memiliki nilai ibadah, sangat ditentukan oleh an-nawaya, oleh niat-niat yang berada dalam sanubari kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik sanubari hamba-hambanya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ma'ruf yang insyaallah antum semua mendengarnya dan mengetahuinya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat yang ada di dalam sanubari ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah setiap pribadi akan mendapatkan sesuai dengan yang dia maukan. In salihatan kanat lahu, in kanat sayyiatan kanat alaih. Kalau ternyata niat itu niat yang baik, yang lurus, maka akan menguntungkan pelakunya. Dan apabila sebaliknya ternyata itu adalah jelek, maka akan merugikan pelakunya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah sekali-kali mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan niat dalam beragama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu amalan kalbu ini sangat menentukan kesolehan amalan-amalan yang lainnya. Dalam hadis ma'ruf yang antum insyaallah juga sering mendengarnya, sebatas sebagai mudzakarah untuk saling mengingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam tubuh ini ada sekerat daging yang apabila dia baik maka seluruh tubuh menjadi baik. Lisannya menjadi baik, budi pekertinya menjadi baik, seluruh tubuh pandangannya menjadi baik, telinga dia menjadi baik, tangan dia menjadi baik. Nah, namun kata Rasulullah, apabila ternyata sekerat daging itu tidak baik, rusak, maka seluruh tubuh akan demikian pula. Lisannya menjadi tidak baik, gerak-gerik tubuhnya menjadi tidak baik pula. Lisannya cenderung untuk digunakan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Lisannya digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Begitu juga anggota tubuh yang lainnya, mata, tangan, telinga, kaki, disebabkan sekerat daging yang ada di dalam jasadnya adalah sekerat daging yang rusak atau tidak baik. Ketahuilah, sekerat daging yang dimaksud itu adalah qalbu, hati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka upaya membenahi qalbu, mengobatinya, menyembuhkannya dari berbagai penyakit-penyakitnya itu merupakan qalbu akan menjadi baik dan hanya bisa baik apabila dipenuhi dengan tauhid. Sehingga mesti kita belajar apa itu tauhid. Bagaimana rincian tauhid, perkara-perkara yang dapat meningkatkan tauhid dan perkara-perkara yang dapat merusaknya. Mesti kita belajar tauhid. Qalbu akan menjadi baik dengan sebab iman. Iman yang baik, yang lurus, yang tepat, yang ilmiah, sesuai dengan bimbingan ilmu, sesuai dengan manhajus salaf, itu akan menjadikan qalbu itu indah, baik dan terhiasi. Maka kita mesti belajar poin-poin keimanan yang dapat menghiasi hati kita. Begitu juga masail aqidiyah, permasalahan-permasalahan akidah dapat membenahi dan menjadikan kalbu ini baik. Oleh karena itu, barakallahu fikum, mesti kita berupaya meraihkan kalbu kita ini. Karena kalau kalbu kita ini berpenyakit, sekali penyakit itu menimpa, akan mendatangkan penyakit yang berikutnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam kalbu mereka itu ada penyakit, akibat itu bertambah penyakit yang berikutnya. Maka upaya untuk kita menjaga kalbu, membenahinya, menyembuhkannya ketika sakit harus menjadi skala prioritas hidup kita. Segala amalan, segala perbuatan, segala sebab yang dapat membuat hati kita baik, segera dilakukan, jangan ditunda. Jangan ditunda. Qalbu juga akan menjadi baik dengan sebab zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qalbu iman, tentram karena tauhid, tentram karena akidah. Maka dengan kalbu yang mutmain, dengan kalbu yang mendapatkan tuma'nina, mendapatkan ketenangan, seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Zikrullah dengan segala bentuk zikir. Dengan segala bentuk zikir yang disyariatkan di dalam Islam, disyariatkan dalam Al-Quran, maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus berupaya, bersungguh-sungguh, untuk punya ihtimam, kesungguhan di dalam mementingkan zikrullah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya sebutkan ini hanyalah sesuatu yang sifatnya ringkas dalam upaya kita memiliki qulub yang salihah. Qalbu-qalbu yang salihah. Dengan harapan seluruh anggota positif yang akan muncul pada orang tersebut. Seorang yang mukhlis, dia akan menjadi orang yang sabir. Bahkan dia akan menjadi sabur, orang yang selalu bersabar di dalam menjalankan agama Allah. Seorang yang mukhlis, dia akan bersabar di dalam menghadapi dan menjalani konsekuensi-konsekuensi tauhid, konsekuensi-konsekuensi sunnah, konsekuensi-konsekuensi manhaj. Seorang yang mukhlis akan bersabar di dalam menghadapi semua itu. Karena kita yakin bahwa tauhid yang kita pegang ini bukan tanpa konsekuensi. Sunnah yang kita jalani, salafiyah yang kita beriman dan beramal dengannya, bukan tanpa konsekuensi yang akan muncul di balik itu. Punya kesungguhan dan keseriusan terkait dengan tauhid dan sunnah. Ternyata mereka menghadapi berbagai konsekuensi yang harus mereka hadapi. Dan sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah sabirun. Orang-orang yang sabar. Mereka adalah jibalun syamikhah. Di dalam kesabaran, mereka bagikan gunung-gunung yang tinggi menjulang dan kokoh dalam kesabarannya menghadapi berbagai tantangan tauhid dan tantangan sunnah. Oleh karena itu, kita ingin mengikuti jejak mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Tidak lain jawabannya, karena mereka mukhlisun. Karena mereka orang-orang yang ikhlas di dalam bertauhid, dalam bersunnah, dalam bermanhaj dengan al-manhaj. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah balasan orang-orang yang sabar itu nanti akan ditunaikan secara sempurna oleh Allah tanpa perhitungan. Bukan amal satu diberi ganjaran satu, amalan satu diberi 10, amalan satu diberi 100, amalan satu diberi 700. La, tanpa perhitungan. Allah akan tunaikan secara sempurna balasan dan ganjaran orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa perhitungan. Barakallahu fikum. Ini salah satu buah daripada kesabaran di akhirat nanti. Di dunia, orang yang sabar akan selamat dari berbagai penyimpangan. Orang yang sabar, dia akan istiqamah di atas syariat ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dia tidak akan pernah kecewa kepada manusia. Di saat manusia tidak menghargai dirinya, di saat manusia tidak bisa menghormati jerih payahnya, pengorbanannya dalam dakwah, dalam amalan, dalam ini dan itu, dia tidak akan pernah kecewa. Karena dia hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharap ganjaran dan kedudukan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah menghentikan langkahnya ketika manusia tidak pernah mempedulikan dirinya, tidak pernah menghargai keilmuannya, tidak pernah menghargai jerih payahnya dan perjuangannya, pengorbanannya, dia gak akan menghentikan langkah. Kemudian mengatakan, sudahlah, mereka tidak mau mengerti tentang jerih payah saya. Mereka tidak mau peduli. Mereka hanya sibuk dengan dirinya. Kemudian dia tinggalkan amalan soleh. Dia tinggalkan manhaj mereka. Barakallahu fikum. Betapa pentingnya di majelis kita di suatu waktu melalui asatidah yang ada di tempat antum, di sini, yang datang ke Perawang. Nah, pelajaran tentang sejarah dan biografi ulama salaf. Pelajaran yang menjelaskan bagaimana biografi Al-Imamu Ahmad, Al-Imamu Malik, Al-Imamu Syu'bah. Biografi sahabat Rasul, perjuangan para sahabat Rasul, para imam di masa tabi'in, sejarah Al-Hasanul Basri, sejarah Ibn Sirin, Sa'id Ibn Al-Musayyib, dan yang lainnya. Karena itu teladan-teladan kita. Supaya kita tidak merasa kecil hati. Ketika kita dicemoohkan, ketika kita ditinggalkan manusia, ketika kita tidak dihargai dan tidak dihormati oleh manusia. Barakallahu fikum. Keberhasilan dalam berbagai amalan kita, kita tidak merasa berbangga diri, tidak sombong. Karena ternyata ketika kita membaca sejarah mereka, biografi mereka, kita mendapati diri kita kecil, berada di bawah kaki gunung yang menjulang tinggi dan kokoh itu. Kecil amalan kita, kecil ibadah kita, kecil ilmu kita, kecil perjuangan dan pengorbanan kita. Ketika kita melihat jabal yang tinggi atau gunung yang tinggi menjulang ini, ternyata telah mendahului kita dalam semua bidang. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, di antara buahnya adalah mudah menerima kebenaran. Mudah menerima al-haq. Di atas sunnah. Tidak pernah seorang yang mukhlis, yang ikhlas dalam ibadahnya, dalam bermanhaj, dalam berakidah, dalam berdakwah, dalam melakukan pendidikan dan tarbiyah, akan mengedepankan ra'yu dan ide-idenya di atas bimbingan manhaj, bimbingan sunnah dan akidah. Tidak akan pernah. Seorang yang mukhlis akan selalu mendudukkan kalbunya, menundukkan ra'yunya, menundukkan logikanya, ide-idenya di bawah naungan Al-Quran was-sunnah, al-manhajus salafi, al-aqidah as-sahihah. Demikian sejarah al-mukhlisun, sejarah orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang mukhlis, tidak terbesar, kita akan menjadi shadiqin. Shadiqin dalam iman kita. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, dan berbagai perkara iman yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, benar-benar iman kita bersumber dari as-sidqu, kejujuran. Kenapa ya ikhwan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memantau itu. Dan akan nampak. Imma di dunia sebagaimana tadi saya sebutkan, atau di akhirat, di hari Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yauma tublas sarair. Hari di mana pada waktu itu segala yang rahasia akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berhadapan dengan Rabbul Alamin. Maka iman sadiq, iman yang jujur. Bagaimana cara kita mendapatkan iman yang jujur? Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Allah marzuqna imanan sadiqa. Ya Allah, berikan kepada kami rizki dalam bentuk iman yang jujur. Barakallahu fikum. Meminta kepada Allah agar kalbu kita ini dihiasi dengan hiasan iman. Minta kepada Allah. Yang kedua, dengan cara berkawan dengan as-sadiqin yang sudah disebutkan tadi. Berkawan dengan orang yang sadiqin dalam imannya, dalam akidahnya, dalam manhajnya. Bukan orang-orang yang mempermainkan imannya, manhajnya, akidahnya. Jujur dia. Ketika kita berkawan, berteman, bermajlis, belajar bersama as-sadiqin, orang yang sadiq. Yang ketiga adalah talabul ilm. Belajar ilmu Quran was sunnah. Belajar ilmu karena ilmu itu adalah gerbang utama keimanan. Ilmu adalah pondasi utama keimanan. Tidak mungkin seorang mendapatkan iman yang sahih, iman yang lurus, yang jujur, tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Iman yang dia lakukan tanpa ilmu itu adalah iman, imma iman yang taklid, dan itu membahayakan, atau na'udzubillah, itu adalah iman yang bersumber dari kemunafikan, yang hanya secara zahir, yang kemudian Allah tepis, Allah bantah pernyataan kaum munafikin yang menyatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, beriman, berucap kami mukmin. Nah, namun Allah katakan belum beriman. Karena iman itu belum masuk ke dalam kalbu kalian. Belum menyentuh dan mewarnai kalbu kalian. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala iman yang jujur dan dengan ilmu, dengan talabul ilmi, Allah akan bantu kita memiliki iman yang sadiq. Wahai ikhwan, barakallahu fikum. As-sidqu, kejujuran itu punya pengaruh positif yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Wa innal birra yahdi ila Allah." Dan tidaklah seseorang berjujur dan berupaya sungguh-sungguh untuk jujur, menghindar dari kemungkinan kadzib, dari kemungkinan dusta dalam imannya, dalam sikapnya, dalam kalbunya, dalam lisannya, kecuali akan Allah catat di sisinya sebagai hamba yang siddiq. Luar biasa, predikat yang sangat luar biasa, as-siddiq. Dan dia akan dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang as-siddiqin. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit ternyata penyimpangan, pelanggaran, kebid'ahan, kemaksiatan muncul dan dilakukan oleh seorang hamba dikarenakan tidak adanya sifat as-sidqu, tidak adanya sifat jujur dalam keimanannya, dalam tauhidnya, dalam berpegang teguh dengan sunnah, dalam berpegang teguh dengan tidak jujur. Akhirnya muncul, tampak darinya, jatuh dia kepada pelanggaran-pelanggaran manhaj, pelanggaran-pelanggaran akidah, maksiat, akhlak, dan yang lainnya. Allahumma rzuqni wa iyyakum as-sidqa. Semoga Allah memberikan rizki kepada saya dan antum dalam bentuk sifat kejujuran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di waktu yang sama Rasulullah memperingatkan kita dari lawan sifat jujur, yaitu al-kadzib. Qala wa iyyakum wal-kadzib, dan waspada kalian, hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadzib illa wa yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Hati-hati kalian dari sifat dusta, karena sifat dusta itu akan menyeret pelakunya kepada perbuatan keji, kemaksiatan, kesesatan, dan tidaklah seorang hamba berdusta kemudian masih berupaya berdusta, mencari kesempatan-kesempatan untuk melakukan kadzib, kecuali akan dicatat di sisi Allah sebagai kadzab. Kalau sudah Allah catat kita na'udzubillah di sisinya sebagai kadzab, sulit rasanya dalam perhitungan manusia kecuali Allah rahmati dan Allah lindungi dia, untuk dia menjadi seorang yang jujur, menjadi orang yang istiqamah di atas agama ini. Kalau sudah Allah mencatat kadzab, boleh seorang yang jujur dikatakan dia sebagai kadzab, dituduh sebagai kadzab oleh manusia, tetapi Allah mencatat. Boleh untuk sementara waktu seorang dinilai sebagai orang yang jujur, shadiqun. Namun akan datang waktu, akan tampak bahwa dia ternyata seorang kadzab dalam manhajnya, kadzab dalam lisannya, kadzab dalam dakwahnya, imannya, dan seterusnya. Ikhwani fiddin, kita berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Man sadaq falahu, man kadzab fa'alaih. Barang siapa yang jujur, maka untuknya itu. Barang siapa yang berdusta dalam segala hal tadi, maka itu akan menjadi bumerang baginya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika saya menyampaikan poin-poin ini tadi, pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga, dan keislaman kita, keimanan kita, akidah kita, dakwah kita, ibadah kita, berpegang teguh dengan manhajus salaf. Barakallahu fikum. Terkhusus di masa yang seperti ini, di masa semakin banyaknya ara, semakin banyaknya ra'yu-ra'yu dan logika-logika, dan di waktu yang sama semakin menjauhkan umat dari adillah Al-Quran dan Sunnah, menjauhkan umat dari al-manhaj salafi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sangat penting kita mendengarkan kembali nasihat salah satu imam min a'immatis salaf, yaitu al-imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, makibar di masa tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Berpegang teguhlah anda dengan jejak salaf, walaupun manusia menolak anda, manusia tidak mendukung anda, manusia tidak memberikan simpatinya kepada anda. Dan waspadalah kalian dari logika-logika para tokoh-tokoh, walaupun logika-logika itu dihiasi, diperindah dengan kata-kata dan slogan-slogan yang menarik. Hati-hati, waspada, berpegang teguhlah dengan atharus salaf. Ya ikhwan, kata para ulama di masa ini, as-salafiyyatu thaqilah, la yahmiluha wa la yatamassaku biha illa ar-rijal. Sesungguhnya salafiyah itu perkara yang berat, tidak mampu berpegang teguh dengannya dan memikulnya kecuali ar-rijal. Rijal itu adalah sifat terpuji. Bukan makna rijal itu kaum lelaki, bukan. Tetapi rijal maknanya orang-orang terpuji yang memiliki sifat-sifat mulia dan memiliki kekokohan iman, kekokohan takwa, kekokohan ikhlas. Ini as-salafiyah. Salafiyah tidak pernah butuh kepada kita. Salafiyah tidak butuh kepada kita. Jangan ada yang mengira bahwa kalau seandainya kita meninggalkan salafiyah, kemudian salafiyah ini yang berjalan. Semakin kokoh kita memegangnya, kita akan dibawa oleh dakwah salafiyah ini hingga akhir perjalanan. Tapi ketika kita melemah, kita akan terpelanting. Dan dakwah salafiyah ini akan menembus, kata beliau, goncangan-goncangan. Akan melewati masa-masa penuh dengan goncangan dan getaran. Barang siapa yang berpegang teguh, dia akan dibawa terus sampai hujung akhir perjalanan dakwah salafiyah, yaitu jannatullah, Jannatun na'im. Ja'alana Allah wa iyyakum jami'an min ahliha. Semoga Allah jadikan saya dan antum sebagai penghuninya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, dan ketika di antara kita ada yang melemah, pegangan dia, berpegangnya dengan dakwah salafiyah ini, dia akan jatuh terpelabi. Siapa itu golongan yang selamat satu-satunya ya Rasulullah? Golongan satu-satunya yang akan selamat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, selamat di dunia dari berbagai bid'ah dan kesesatan, dan selamat di akhirat dari azabun nar. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Maka akidah kita harus dikembalikan pada prinsip para sahabat Nabi. Iman kita, cara berimannya, cara berakidahnya, manhaj kita, dakwah kita, ibadah kita, tarbiyah dan pendidikan kita harus mencocoki prinsip yang Rasulullah dan para sahabatnya pada hari itu berada di atasnya. Demikian ikhwani fiddin, mencontohi, mengikuti jejak dalam akidahnya, dalam sistem imannya, dakwahnya, manhajnya, ibadahnya, dan yang lainnya, maka hendaknya dia meneladani dan mengikuti jejak orang-orang yang telah wafat. Siapa? Mereka itulah para sahabat Nabi, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, orang atau generasi yang terbaik. Terbaik dakwahnya, terbaik ikhlasnya, terbaik manhajnya, terbaik hatinya, terbaik perjuangannya. Mereka, kata Ibnu Mas'ud, orang yang paling dalam keilmuannya tentang Islam. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Mereka adalah orang yang paling sedikit sifat takalluf. Nggak mau takalluf, memaksakan diri dalam perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, perkara-perkara yang tidak ada petunjuknya, perkara-perkara yang menyelisih. Posisi ini adalah posisi yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi, ikhwani fiddin, barakallahu li walakum, hendaknya kita berpegang teguh dengan al-manhajus salafi, dengan diwarnai beberapa sifat yang sudah disebutkan sebelumnya. Berpegang teguh dengan manhajus salafi dengan ikhlas. Tidak ikut-ikutan, tidak taklid, tidak asabiyah. Benar-benar mengharapkan ridha Allah ketika dia berpegang teguh dengan manhajus salafi. Yang dengan itu, dia akan menjadi seorang yang salafi, benar-benar salafi dengan sabar menjalankan konsekuensi ilmu, sabar menjalankan konsekuensi akidah, konsekuensi sunnah. Demikian seorang yang mukhlis sebagaimana telah disebutkan pada awal majlis tadi. Ia berpegang teguh dengan manhajus salaf sebagai skala prioritas. Al-Imamu Ahmad dalam usul sunnah. Al-Imamu Ahmad dalam kitabnya usul sunnah. Menekankan permasalahan bertamassuk dengan manhajus salaf ini pada poin pertama. Sebelum membahas poin-poin sunnah, poin-poin akidah berikutnya. Qala usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pondasi utama akidah sunnah dalam pandangan kami ahli sunnah adalah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai pintu gerbang poin dakwah kita dan seluruh kegiatan kita yang bertentangan dengan manhajus salaf. Demikian barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan Al-Imam Ahmad, wa tarkul bidah, dan pondasi dasar sunnah yang paling utama dalam pandangan kami berikutnya adalah meninggalkan berbagai bentuk bid'ah. Bid'ah dalam bidang akidah, dalam bidang dakwah, dalam bidang iman, dalam bidang manhaj, dalam bidang apa saja. dalam perkara urusan agama ini. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagai salah satu poin berikutnya, materi tausiah kita. Nah, berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan berbagai bid'ah. Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtilafan kathira. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian, yakni sepeninggal Rasul nanti, pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Makhraj. Qala fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Addu 'alayha qala tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Jalan keluarnya adalah wajib atas kalian. Di saat kalian mendapati perselisihan-perselisihan yang banyak itu, untuk kembali berpegang teguh kepada sunnahku, akidah Rasul, manhaj Rasul, bimbingan Rasul, dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Barakallahu fikum. Ini isyarat dari Nabi bahwa berpegang teguh dengan sunnah bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Sungguh dia akan menjadi suatu perkara yang sulit kalau tidak disertai dengan sifat-sifat terpuji yang sebagiannya telah disebutkan tadi. Baru setelah itu Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan waspadalah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini yang dimunculkan dan diadakan, karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Intabihu ya ayyuhas salafiyun. Waspadalah kalian dari bid'ah dalam bidang akidah, bid'ah dalam bidang iman, bid'ah dalam bidang dakwah, dalam bidang manhaj, dalam bidang ibadah, dalam bidang tarbiyah, dan apa? Ta'udu hatta tasira kibara. Waspadalah kalian, waspadalah anda, semoga Allah merahmati anda, dari perkara-perkara baru yang dianggap kecil. Perkara-perkara bid'ah yang kecil. Karena sesungguhnya bid'ah-bid'ah yang kecil itu, yang dinilai dan dianggap kecil, diremehkan, itu gak apa-apa. Terpaksa. Daripada kita begini, gak ada yang bisa kita perbuat. Labas, kita lakukan ini. Nanti lambat laun kita proses, insya Allah kita hilangkan. Nanti suatu waktu kita akan benahi. Jangan. Ayuhas salafiyun, dengarkan nasihat dari seorang imam yang menyayangi kalian. Al-Barbahari rahimahullah. Kana awaluha saghiran yushbihul haqqa. Faghtarra man dakhala fiha walam yastati' al-makhraj minha hatta kharaja minal islam. Faghtarra bidhalik man dakhala fiha walam yastati' al-makhraj minha hatta kharaja minal islam. Seluruh bentuk bid'ah, kata Imam Abu Muhammad bin al-Barbahari, yang telah merasakan secara langsung bermunculannya berbagai bid'ah di Baghdad pada waktu itu. Bid'atu tasawuf, bid'atu syiah, al-khawarij, al-mu'tazila, al-jahmiyah, al-qadariyah. Beliau melihat, merasakan langsung. Mirip dengan sunnah. Mirip, menyerupai. Faghtarra bidhalik man dakhala fiha. Sehingga orang yang masuk ke dalam bid'ah itu, melakukannya, mengamalkannya, mewujudkannya di tengah umat, tertipu, dianggapnya itu sebagai al-haq, dianggapnya itu sebagai kebenaran, dianggapnya itu sebagai sunnah, dianggapnya itu sebagai amal ketaatan. Yushbihul haq. menyerupai kebenaran. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya, kata beliau, orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam bid'ah yang dianggap kecil itu tadi, nggak mampu untuk keluar darinya. Nggak mampu untuk menyelamatkan dirinya dari bid'ah yang tadi dia lakukan dan dianggap kecil tersebut. Dan akhirnya, kata beliau, dia keluar dari Islam. Beliau berbicara fakta. Kecil. Awalnya dianggap remeh. Awalnya dianggap itu al-haq. Dianggap sunnah. Karena mirip-mirip. Maka hati-hati. Ayuhas salafiyun. Untuk itu, hiasi diri kita dan kalbu kita dengan beberapa sifat yang sempat disebutkan tadi. Keikhlasan dalam bermanhaj salafi, kejujuran di dalam bermanhaj, semua itu akan mendatangkan sifat-sifat mulia berikutnya. Dan kalau seandainya tausiah ini juga didengarkan oleh para ummahat dan akhawat, an-nisa, ketahuilah kalian juga berlaku untuk kalian nasihat-nasihat ini. Jujurlah kalian dalam bersalafi. Ikhlaslah kalian di dalam berpegang teguh dengan manhaj ini. Bersabarlah kalian menjalani konsekuensi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya beranjak dari majlis atau masjid ini, saya ingatkan ikhwan, memanfaatkan waktu sambil menunggu kedatangan Ustadzuna Ustadz Fauzan dengan zikrullah, memanfaatkannya dengan ibadah, atau dengan barakallahu fikum, memuraja'ah apa yang sudah antum dengar. Barakallahu fikum. Ya, kita istirahat.